sepi tanpa kekasih. Wajar bila ku menangis malam ini, kasih hatiku pergi kau pergi. Baru kemarin tak perlu aku, baru kemarin say I love you. Kemarin malam kita cuma malam, oh oh. Ku dibuai, oh oh. Sayang-sayangan, oh oh. Mesra-mesraan, oh oh. Ku dimanja, oh oh. Buat

Sampai Tahu tempe, tahu tempe. hip hop out back is a must. I'm rocking with the Indo collaboration done with the soul. Fuck it, lie down, my style is international. I'm busting out to the rhythm, I do this just for yo. So let's go. Sini cerita tentang pasangan kekasih. Yep, yep. Aku tahunya dan kamu jadi tempenya. Yeah. Tak akan lepas dan tak akan terpisahkan. Mesra, mesra, oh oh oh oh oh oh. Ratna dan Galih juga Romeo Juliet. Oh. Tahu dan tempe juga sama askonya. Oh, saling mencinta. Mesra, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Tahuku dan teku, kita saling mencinta bersama selamanya. So put your hands on. Eh, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Hey, eh, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Hey, eh, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Yo, diga man, you know you tahu, right? With Irma by your side, she's a tempe. So we going crazy with this love thing right here. And what we doing? Yeah, we just don't care. We ain't scared of no one. So forever we gon' be as one. And as I finish it off, we gon' last forever. I Thank you. Aku takkan pernah. mình đi.